Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'matihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, adalah merupakan sebuah kegembiraan ketika kami dapat menyapa saudara-saudara kami bersama dalam di bawah lindungan ayat-ayat suci Al-Quran yang semuanya adalah merupakan bagian dari kekuatan kita untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan insyaallah ini akan merupakan salah satu dari lubnah atau batu bangunan, batu bata dari bangunan masyarakat Indonesia yang mempunyai kekuatan iman dan amal soleh. Pada kesempatan ini, ayat yang akan coba kita ketengahkan adalah surah Al-A'raf ayat ke-60. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan rangkaian dari satu kesatuan dari ayat 59 surah Al-A'raf. Pada penjelasan yang lalu telah dijelaskan tentang kisah Nabi Nuh yang diberi Allah tugas untuk membawa risalah agama kepada kaumnya. Perintahnya adalah sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya. Dan yang kedua, akan adanya berita azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada perintah dan ajaran Nabi tersebut. Nah, kita melihat bahwa jawaban kaumnya, jadi qala al-mala'u, al-mala'u ini artinya pemimpin dan pemuka masyarakat yang biasa tampil lah begitu. Min qaumihi, dari kaum Fir'aun, arti dari warganya, mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami sungguh melihat atau memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi apa yang dituduhkan oleh kaumnya atau pemimpin-pemimpin dari kaumnya ini adalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan, karena memang kalau kita melihat mereka pun tidak membaca sebenarnya apa maksud tujuan risalah Nabi Nuh, karena mereka menganggap eksistensi agama mereka yang tradisional mengikuti nenek moyang terancam akibat dakwah Nabi Nuh. Lantas mereka mengatakan Nabi Nuh berada dalam kondisi yang sesat. Jadi dalam konsep dakwah kita, dakwah itu harus didukung oleh orang-orang yang konsen dengannya, perlu kepada manusia. Jadi dakwah itu harus dekat dengan masyarakat. Buktinya di sini ada kata-kata al-mala, pemimpin-pemimpin, ada kata qaum, yaitu orang-orang kumpulan manusia yang banyak. Dan kalau kita melihat bahwa ternyata Nabi Nuh ini adalah bagian dari mereka juga, hidup bersama mereka. Ya Ustaz ya, begitu seorang da'i Ustaz. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Iya, kalau saya melihat Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi, bahwa di sini para pemuka mengatakan Nabi Nuh berada dalam kesesatan. Iya. Dan ini merupakan, ada yang mengatakan Nabi Nuh adalah Rasul pertama, sehingga ini adalah lambang bagaimana Rasul pertama dinyatakan sesat. Begitu juga semua Rasul hampir dinyatakan sesat dan tidak didukung sepenuhnya oleh kaumnya. Iya. Sampai Nabi Muhammad pun dikatakan sahir, tukang sihir, atau Nabi Muhammad dituduh majnun. Inna kala majnun, kamu orang gila wahai Nabi Muhammad. Terus disebutkan juga bahwa Al-Quran yang turunnya adalah syair, karya-karya tulis Nabi Muhammad. Di sini timbul pertanyaan, kenapa kok Nabi Muhammad dan nabi-nabi itu dikatakan sesat. Ini kan menarik. Iya. Apa batasan batasan sesat dan tidak sesat? Sehingga sekarang ada juga namanya aliran sesat kan begitu. Sejauh mana batasan pengkhianat dan pahlawan? Iya. Kan begitu. Kalau kita lihat Nabi Nuh adalah pahlawan. Tetapi kaumnya mengatakan dirinya sesat. Nabi Muhammad adalah pahlawan. Tapi kita temukan bahwa kaum Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pengkhianat. Nah, sejauh mana nih Ustaz Nafi atau Safir melihat kesesatan dan pengkhianat atau pahlawan ini? Pada dasarnya Ustaz, kalau kita belajar dari cerita para rasul, sahabat dan para khulafaur rasyidin, orang yang berpijak kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamalkannya adalah orang yang berada pada kebenaran. Sementara orang yang sesat sudah ada kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenarannya, alias menceng daripada manhaj Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Selain itu juga kebenaran sekarang ini bisa diartikan kebenaran yang nisbi, bisa dirubah-rubah bagi kehidupan kita. Contoh, ada satu hukum yang bisa hukum ini dirubah-rubah gitu. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut sebagainya. Jadi kebenarannya hanya kita kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat saya sebelum Ustaz Safir melanjutkan, saya potong sedikit. Jadi terkait dengan ayat 59 yang kemarin kita kaji Ustaz Safir, Ustaz Nafi, bahwa pernyataan Nabi Nuh itu ani'budullah malakum min ilahin ghairuh, itulah sebenarnya kebenaran. Betul, tadi ya. Jadi selama dia menyembah Allah dan tidak mensukutukannya, berarti dia berada dalam kebenaran. Ya, teruskan Ustaz Safir. Ya, selain itu juga kita melihat bahwasannya dalam kehidupan kita sehari-hari kebenaran harus kita dukung, kan begitu. Walaupun hanya itu dalam rancangan, planning dan sebagainya. Jangan menjatuhkan satu dengan yang lain. Maksud hadis Rasulullah SAW, ada 6 perbuatan yang harus kita jauhkan dalam kehidupan, riwayat Ibnu Abbas. Yang pertama, kita harus menjalankan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghindari daripada bentuk atadabur, ya ini apa, orang yang maju kita halang-halangi, kan begitu. Itu yang merusak daripada kebenaran itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi. Kita melihat pertanyaan Ustaz Zainal tadi sangat signifikan, apa barometer bagi kesesatan dan kebenaran. Ya, kalau dari segi karakter umum bahwa dalam pemikiran itu ada arus utama, ada arus-arus di sampingnya. Nah, kalau di dalam peraturan dalam sebuah komunitas agama, itu ada arus utama. Arus utama inilah yang digariskan oleh si pembawa risalah. Kalau dalam konteks ini adalah Nabi, Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mereka melenceng dari garis utama ini, sesat dalam artian lari dari garis-garis yang utama tadi, maka disebut sesat. Nah, tetapi bila dia berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya tidak urgen, tidak fundamental, atau disebut dengan istilah furu'iyah, maka ini belum dikatakan sesat. Menarik yang disampaikan Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiyar, bahwa memang ada pergeseran pola pikir masyarakat Indonesia dengan alumni Timur Tengah. Nah, saya melihat masyarakat Indonesia dengan pola klasiknya, Syafi'inya, dan akhirnya berkata bahwa di luar Syafi'i itu adalah sesat. Padahal Syafi'i bukanlah agama, kan begitu. Dia adalah aliran mazhab. Bukan berarti Syafi'i salah, Hanafi atau Maliki benar, tetapi keempat-empatnya adalah aliran dalam memahamkan satu hal yang utamanya sama, furu'iyahnya berbeda. Jadi saya melihat seperti di Aceh atau mungkin di Sumatera Utara ini, kalau di perkampungan mungkin di Tapanuli atau di Tanjung Balai, saya rasa itu masih terasa kental ketika misalnya kawan-kawan dari Timur Tengah pulang, selesai sholat doanya diam. Diam. Nah, ini sudah Wahabi katanya. Aneh kali ya. Padahal di Mesir yang tidak Wahabi pun selesai sholat kita diam, doanya masing-masing. Zikir masing-masing. Zikir masing-masing. Dia berzikir tapi masing-masing atau sirri yang disebutkan pada ayat yang lalu, disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Jadi sebenarnya doa sir itu yang lebih afdol daripada yang jahar. Bukan berarti yang jahar tadi salah, cuman istilahnya kalaupun jahar jangan sampai keras sekali sehingga mengganggu. Itu malah dilarang. Dan gitu. Dan dalam sisi yang lain Tuhan pun tidak tuli kan? Iya. Jadi tadarruan wa khufya. Iya. Jadi kembali kepada permasalahan kita. Ustaz An-Nafi tadi mengatakan kembalilah kepada hal yang utama. Berbeda dalam hal khilafiyah furu'iyah itu bukanlah suatu hal yang akhirnya dikatakan sebagai sesat. Nah, ini baru kemarin juga kita menyelesaikan Ramadan ada 23 dan ada 11 itu terus saja ada yang sesat menyesatkan. Dan itu satu bagaimana lagi, Ustaz Anafi melihatnya? Satu lagi kita melihat bahwa mungkin permasalahan ya tentang penetapan Syawal ini juga masalah yang krusial. Iya. Tapi kalau kita melihat pada masalah rakaat tarawih dalam keseharian manusia untuk beribadah, itu juga tidak bisa kita masukkan ke dalam hal-hal yang sifatnya fundamental. Iya. Masukkanlah dia kepada hal-hal yang sifat furu'iyah. Sebab kalau kita jadikan itu sebagai garis, maka akhirnya kita saling bermusuhan. Saling sesat menyesatkan. Iya benar. Mengklaim diri paling benar, padahal itu adalah salah satu thariqah untuk beribadah. Benar. Jadi demikian juga lah pada penetapan Ramadan, Syawal, itu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi kita masukkan dalam bingkai khilafiyah furu'iyah. Sehingga dia, kalaupun terjadi perbedaan, kita tidak lantas spanning ataupun marah ataupun apalagi saling menyalahkan. Yang sebaiknya saling menghormati. Saya rasa kalau kita melihat dalam bentuk satu perkataan ikhtilafu ummati rahmatun, kan begitu ya. Benar. Mungkin dalam sisi-sisinya ada gejolak pemikiran dalam hukum bisa menjadikan rahmat, bisa menjadikan apa wacana kita untuk berpikir lebih menimba ilmu itu tidak dalam satu produk saja, akan tetapi dalam menggali ilmu aliran yang lain seperti mazhab Syafi'i dengan konteks Syafi'iyahnya dan sebagainya. Ini bisa kita tambah dengan memahami fikih-fikih Hambali dan sebagainya, kan begitu Ustaz. Jangan kita jadikan satu perpecahan sehingga kita berada dalam kesesatan itu sendiri karena pecah tadi. Kalau menurut saya sebenarnya berbedaan atau banyaknya pendapat-pendapat fikih itu adalah merupakan kekayaan intelektual. Khazanah Islamiyah. Fikrul Islami itu berarti berkembang. Nah, tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya dengan ijtihad kita. Maka oleh Qardawi ijtihad itu dibagi dua. Ada namanya ijtihad intiqai. Kita pilih, kita lihat mana yang paling mendekati kebenaran pada zaman sekarang. Yang kedua, ijtihad insya'i. Kita berijtihad pada hal-hal yang belum mereka putuskan. Jadi kita tidak meninggalkan turos, peninggalan-peninggalan karya-karya klasik dari ulama-ulama kita yang jenius. Tapi kita juga tidak kaku dalam menyikapi kemodernan, perkembangan-perkembangan yang terbaru, sehingga kita kesulitan untuk mencari jalan keluar dari sebuah problem fikih yang ada. Jadi inilah jalan yang apa yang paling cerdas saya pikir. Jadi benar sekali kata Ustaz An-Nafi dan Ustaz Safiyar. Jadi memang ulama namanya juga ulama sangat identik dengan ilmu pengetahuan. Jadi seorang ulama dikatakan ulama bukan saja dia sangat pakar di satu bidang fikih Syafi'i saja. Okelah dia pakar di situ. Tetapi sebagai seorang ulama, dia juga layak saya rasa untuk membaca fikih-fikih lainnya. Betul. Paling tidak secara umum. Seperti kata Ustaz Safiyar tadi, ada muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Dia melihat benar bahwa Syafi'i yang mazhab Indonesia saat ini masih menganut yang begini. Misalnya 23 rakaat dalam ini, atau dia masih melihat harus betul-betul ru'yah. Tetapi ada mazhab lain yang mengakui setelah masuk walaupun belum ru'yah, nah itu sudah bisa dikatakan masuk satu Syawal atau masuk satu Ramadan. Iya. Atau ada juga mazhab yang mengatakan bahwa 11 rakaat juga dibenarkan dalam mazhab yang lain. Dengan demikian kita menemukan kekayaan khazanah tadi menjadi pemersatu kita dalam menetapkan kesatuan bangsa Indonesia ini, bukan malah timbul saling mengkafirkan atau menyesatkan. Ya, pendengar yang kami hormati, kaum muslimin yang kami muliakan, mudah-mudahan kesempatan ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk kembali melihat bagaimana kekayaan-kekayaan pemikiran dalam Islam dan memotivasi diri kita untuk berpikir luas, berwawasan global, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang mampu untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Demikian dari kami, tim Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.